إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Kemarin tentang permasalahan dihapuskannya dosa dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan seorang hamba atau amal salehah, amalan saleh yang Allah atau Rasul sebutkan menghapuskan dosa seperti sholat lima waktu, Jumat dan Ramadan hingga Jumat atau hingga Ramadan berikutnya. Kemaksiatan dari seorang hamba ini tentunya kalau dengan taubat kepada Allah, dia gugur dan terbersihkan dengannya. Demikian pula kekufuran seseorang terbersihkan dan gugur dengan keislamannya. Sehingga segala bentuk ketaatan, amalan soleh, tidak ada yang gugur dengan kemaksiatan kecuali waliyadu billah riddah. Kecuali ketika orang itu murtad. Selain itu, kemaksiatan tidak menggugurkan kebaikan atau amalan soleh seseorang. Hanya saja Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwa al-man wal-adha, al-man mengungkit-ungkit menyebutkan jasa dan kebaikan yang pernah diberikan kepada orang, wal-adha dan mengganggu atau menyakiti orang berkaitan dengan sodakoh, menggugurkan sodakohnya. Sebab Allah sebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sodakoh, la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. La tubtilu sodakotikum. Jangan kalian batalkan, ini kalian gugurkan pahala sodakoh kalian dengan man, dengan mengungkit-ungkitnya, wal adha dan menyakiti, menyakiti orang yang diberikan sodakoh kepadanya, mengganggunya. Oleh sebab itu kata Ibnu Aqil, ketaatan tidaklah gugur dengan kemaksiatan kecuali yang ada nasnya, kecuali yang ada nas, sehingga yang lain tidak bisa dikiaskan. Yang lain tidak bisa dikiaskan. Yang ada nasnya, murtad, syirik, ini menggugurkan semua amalan hamba. Lain asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, akan gugur semua amal solehmu. Waliyadzillah. Murtad setelah iman, atau secara parsial seperti sedekah tadi Allah sebutkan gugur dengan man wal adha. Karena ini perkara gaib, tidak kita ketahui kecuali yang ada berita, pengabaran dari Allah ataupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membatasi diri sebatas yang ada nasnya. Demikian kata Ibnu Aqil, tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Kata Imam Ibnu Daqiqil Aid pula, Imam Taqiyuddin, satu kabirah, satu dosa besar, tidaklah menggugurkan seluruh kebaikan seorang hamba. Satu dosa besar tidak menggugurkan seluruh amalan soleh yang dilakukan seorang hamba. Hanya saja bisa menggugurkan amalan soleh yang sepadan dengannya. Demikian menurut banyak dari ulama Ahlus Sunnah. Yang sepadan dengan amalan itu. Misalnya, orang durhaka kepada orang tua, kedurhakaan waliyatubillah termasuk kabirah, dosa besar. Nah, dengan kedurhakaan itu gugur pahala yang dia dapati selama dia berbakti kepada orang tuanya. Sepadan. Yang gugur, yang digugurkan oleh dosa besarnya itu amalan soleh yang sepadan. Yang lain tidak, pahala sholatnya enggak gugur. Nah, di tempat lain beliau sebutkan bahwa Aisyah pernah berkata kepada budak Zaid bin Arqam, yang di atau yang melahirkan anak Zaid bin Arqam, budak yang digauli tuannya sehingga melahirkan anak, itu disebut Ummul Walad. Ummul Walad, ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak itu dalam bahasa syariat maksudnya budak yang melahirkan anak dari majikannya. Bukan istri, tetapi Ummul Walad. Dikatakan oleh Aisyah kepadanya, akhbiri Zaid ibn Arqam annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah illa an yatub. Kabari Zaid ibn Arqam bahwa dia telah menggugurkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW, kecuali kalau dia mau tobat. Kemudian disebutkan ayat di Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum. Jangan kalian mengangkat suara di atas suara Nabi dan jangan berteriak di hadapan beliau agar tidak gugur amalan soleh kalian dalam Al-Hujurat. Kemudian Allah juga sebutkan tentang sedekah tadi di surat Muhammad ayat 33, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Bil manni wal adha, sebagian ulama tafsir seperti diriwayatkan dari Hasan rahimahullah, beliau katakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ay bil ma'asi wal kaba'ir, yaitu dengan kemaksiatan dan dosa besar. Diterangkan pula oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, antahbata a'malukum wa antum la tashurun, dalam Hujurat, khawatir gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak sadari. Kata beliau, seperti orang yang jatuh dalam kekufuran tetapi tidak mengetahui, tidak menyadari. Sebagaimana seorang kafir itu tidak menjadi mukmin, tidak masuk dalam iman kecuali dengan dia memilih iman, meninggalkan kekufurannya dengan kesengajaan. Dia pilih iman, maka demikian pula seorang mukmin tidak menjadi kafir selama dia tidak memilih kekafiran tersebut, tidak sengaja melakukan kekufuran. Mungkin jatuh dalam perkara besar, tetapi bukan dengan maksud dia, bukan dengan niat dan kehendaknya. Sama seperti seorang kafir gak akan teranggap iman kecuali dia sengaja memang memilih iman, memilih Islam, sengaja menuju ke keislaman, keimanan. Demikian pula yang mukmin tidak terhukumi kafir kecuali kalau dia memilih dengan sengaja kekufuran. Dia tuju, dia kehendaki kekufuran tersebut. Demikian penjelasan dari Imam Qurtubi rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah pula dalam hadis Hudzaifah di Bukhari Muslim, fitnatul rajul di ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukafiruha siyam wa salah wa sadaqah wal amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Godaan orang bersama keluarganya, istrinya, anaknya, hartanya, dirinya sendiri, fitnah dia dengan semua itu, dengan tetangganya, terhapuskan dengan sholatnya, puasanya, sedekahnya, amar bil ma'rufnya, nahi anil mungkarnya, menghapuskan semua itu. Kata Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, karena semua ini kebaikan, sholat, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lain. Dan Allah sebutkan dalam Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at, kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Dan dalam hadis Imam Ahmad pula serta Tirmidzi, Rasulullah SAW sebutkan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Ini kalau kamu jatuh dalam kemaksiatan, segera lakukan amalan saleh. Niscaya itu akan menghapus dosa yang telah kamu langgar. Atbi'i sayyi'atal hasana, ikuti segera kejelekan itu dengan kebaikan. Nah, dan ayat tadi, al-halinal hasanat yudhibna sayyi'at. Nah, diterangkan pula, dilanjutkan oleh Imam Taqiyuddin rahimahullah, maka kafaroh, penghapus dosa kesyirikan itu tauhid, itu hasanahnya. Orang ingin menghapuskan kesyirikannya ya dengan bertauhid. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Atau secara umum kata beliau, seperti yang telah lalu, bahwa segala dosa kecil, shagair, terhapuskan dengan amalan soleh atau pahala amalan soleh, kalau yang dosa besar itu ditinggalkan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa idaj tulibatil kabair, syarat di sini, jika sholat lima waktu, Jumat, Ramadan menghapuskan di antara keduanya, jika dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Ini kan syarat. Jika kamu begini, kamu begini. Jika kamu rajin, kamu lulus. Jika kamu hemat, kamu kaya. Ini syarat, jika begini. Nah, cuma jika di sini syarat, maknanya adalah istisna. Makna syarat di sini adalah istisna, pengecualian. Sehingga takdir makna hadis, as-salawatul khams, wal-jum'atu ilal jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna, illal kabair. Itu makna hadis. Sholat lima waktu menghapuskan dosa-dosa di antara masing-masingnya. Jumat ke Jumat berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Ramadan hingga Ramadan berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Kecuali dosa besar. Tidak terhapuskan dengan amalan-amalan soleh ini. Tidak terhapuskan dengan amalan-amalan soleh. Tetapi dengan taubah. Demikian pula beliau terangkan ketika mensyarah hadis Bukhari dan yang lain, Abu Dawud, itu orang yang diazab. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua penghuni kubur ini, ya'udzubillah, diadab, dan tidaklah diadab karena sesuatu yang berat atau sesuatu yang sulit. Amma ahaduhuma fakana la yatanazza minal baul wa mal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu karena tidak bersuci, tidak memastikan kesuciannya setelah buang air kecil, atau di riwayat lain la yatasattar, tidak menutup auratnya ketika buang air kecil di sembarang tempat. Nah, dan ini seperti kata Rasulullah SAW, laisa bikabir, bukan suatu yang berat. Apa sulitnya orang untuk menutup diri, untuk menutup auratnya ketika buang air kecil, apalagi buang air besar. Nah, tapi begitulah orang kadang banyak yang menyepelekan dan menggampang-gampangkan masalah di jalan, di pohon, di, nah, selain itu kena laknat karena jalan yang dilalui oleh banyak orang lalu-lalang di situ. Hatta yang di tempat-tempat umum yang disediakan untuk itu, kadang aurat itu tidak terjaga seperti ponten atau apa namanya yang digantung di dinding itu, yang di airport atau di terminal atau di mana. Tempat kencing yang digantung di dinding itu loh, apa namanya? Kayak wastafel. Alhasil di situ, nah, buka celana di situ orang hilir mudik, nah, keluar masuk dan kelihatan aib. Padahal ada kamar mandi. Ya paling kalau ngantri ya sebentar, isbir, kabarkan diri. Nah, tidak menjaga aurat ketika buang air termasuk sebab orang itu diazab di kuburnya, seperti hadis ini. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, adapun yang lain namam, mengadu domba, menyampaikan omongan fulan ke fulan yang lain, omongan fulan yang lain disampaikan ke fulan yang pertama, wa kada. Ah, dengar fulan bilang begini, kata fulan antum begitu. Nah, dan itu juga bukan perkara yang besar untuk dia tinggalkan. Apa sulitnya menahan? Kalaupun kamu dengar dan tahu omongan fulan kepada fulan, tahan, gak usah kamu sampaikan ke fulan yang lain tersebut. Nah, bukan perkara berat. Tetapi Rasulullah sebutkan bala fi kabir, tetapi yang mereka langgar itu perbuatan besar. Yang mereka lakukan itu kabira, dosa besar, namimah, dan tidak bersuci atau tidak menutup aurat ketika buang air kecil, perbuatan besar. Ini pun mengikuti salah satu penafsiran bahwa yang dikubur itu muslim. Karena dikhilafkan oleh para ulama siapa yang dikubur itu. Kalau itu pendapat muslim, ya tadi dia melakukan pelanggaran besar, nah, yang sebetulnya tidak sulit untuk dia hindari, nah, ya ada karena itu dikuburnya. Atau pendapat lain, yang dikubur itu kafir, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Rasul SAW iba dan rahmat beliau, nah, tersentuh hatinya, enggak tega melihat orang diazab seperti itu ketika lewat. Maka beliau tancapkan ranting pohon di kubur masing-masing dan beliau katakan innahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, akan diringankan adab keduanya selama ranting ini belum kering atau dahan pohon ini belum kering. Al-Muhim, riwayat-riwayat ini dan ayat membuat seorang muslim hendaknya berhati-hati dan menjauh, terutama dari dosa besar. Dosa kecil pun dia tinggalkan, terutama dosa besar, kabirah, karena tidak jelas apakah dosa besarnya masuk dalam penghapusan dengan amalan solehnya ataukah tidak. Memang masih dikhilafkan demikian oleh para ulama, apakah masuk dalam hadis, dalam ayat innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan menghapus kejelekan. Hadis pula salat lima waktu Jumat Ramadan menghapuskan kalau yang dosa besar itu ditinggalkan. Nah, fihi ma fihi, dari pendalilannya. Nah, yang harus dia tinggalkan, dia jauhi. Nah, di dalam ayat pula Allah sebutkan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni syirik kalau disekutukan dengan yang lain, dan masih Allah ampuni dosa-dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Memang keyakinan ahlu sunnah selain dosa syirik, kalau orangnya mati dengan membawa dosa itu sebelum taubat, dia tahtal masyiah, dia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, kan kalau Allah ampuni tanpa Allah hisab, tanpa Allah adab, kalau Allah kehendaki pula akan Allah adab hamba itu untuk membersihkan dari dosanya, untuk kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam jannah. Dan adab neraka siapa yang tahan kepadanya. Nah, asalullah al-afiyah. Itu pun Allah sebutkan liman yasha, bagi yang orang yang Allah kehendaki. Sementara kita semua dan manusia enggak ada yang tahu apakah dia termasuk yang Allah kehendaki atau tidak. Maka enggak pantas dan tidak boleh seseorang berpegangan dengan ayat ini menyatakan Allah dosa besar tahtal masyiah. Apakah kamu termasuk yang Allah kehendaki untuk diampuni? Enggak ada yang tahu. Oleh sebab itu hendaklah dijauhi dan ditinggalkan segala bentuk dosa, nah, agar amalan solehnya itu bermanfaat untuk menghapuskan dosa-dosanya yang lamam, dosa-dosa kecil, seperti Allah sebutkan di surat An-Najm. Apa Allah sebutkan? Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam. Mereka itu hamba Allah yang saleh, orang bertakwa, meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar, fawahish, yang sangat keji, sangat dahsyat kekejiannya, seperti zina, kedurhakaan kepada orang tua dan yang lain. Illa lamam. Lamam ditafsirkan oleh para ulama tafsir saghair, dosa-dosa kecil, sulit orang untuk terhindar darinya. Nah, ini seperti dalam hadis Hudzaifah tadi, seperti fitnah orang kepada istrinya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada diri dia sendiri, kadang mendolimi dirinya, terhapuskan insyaallah dengan amalan-amalan saleh. Nah, apalagi mengikuti penafsiran para ulama, idaj tunibatil kabair, menurut sebagian penafsiran, dan itu cukup kuat, kalau dosa besar itu ditinggalkan. Nah, artinya selain dosa besar, dari dosa-dosa kecil yang mungkin dilakukan akan terhapuskan dengan amalan-amalan solehnya. Wal ilmu indallah. Maaf. Berikutnya kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah, wa an Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhdurul mimbar, hadirlah kalian ke mimbar, ke masjid. Fahadarna, kami pun hadir. Falammar taqa daraja qala amin, ketika beliau naik ke jenjang pertama dari mimbar, beliau katakan amin. Falammar taqa daraja tsaniya qala amin, ketika beliau angkat kaki ke jenjang kedua, beliau katakan amin. Falam martabat darajat tsalitsa qala amin, demikian pula yang ketiga beliau katakan amin. Falam manazal qulna ya Rasulullah laqad sami'na minka al-yawm syai'an ma kunna nasma'u, ketika beliau turun kami tanya, tadi kami dengar kamu ucapkan amin amin amin, enggak biasanya kami dengar. Qala inna Jibril alaihi salam arada li, jawab Rasulullah, tadi Jibril menghampiriku. Faqala, dan menyatakan, ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu, qultu amin. Jauh, telah jauh orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Walayhudzubillah. Maka aku pun mengucapkan amin. Falammar raqitu tsaniyah, ketika aku naik ke yang kedua, qala, kata Jibril, ba'da man dzukirta indahu falam yusalli alaik, faqultu amin. Telah jauh orang yang kau disebut di hadapannya tapi tidak bersolawat kepadamu. Maka aku pun mengucapkan amin. Di riwayat lain disebutkan majelis yang disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebutkan solawat di situ, atau majelis yang tidak disebutkan solawat di situ, maka mereka bangun dari majelis itu kami terjiva seperti bangkai. Nah, dan ini menunjukkan di sisi lain seperti kata Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah, syaraf ashabil hadis, keutamaan dari para ulama hadis, keutamaan para perawi dan ulama-ulama hadis yang membawa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menjanjikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya alladziina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat kepada nabinya. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah dan memberi salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sebutkan, man salla alayya wahida sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan membalas bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat Allah kepadanya maknanya pujian Allah, dipuji dan dimuliakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dan para ulama hadis dan orang-orang yang menuntut hadis adalah orang yang terbanyak bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang terus dan seharian bersama mereka, tiap kali lewat hadis, di situ disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun bersolawat. Dan yang terbanyak adalah para ulama hadis. Bagaimana tidak mereka menyampaikan hadis riwayat beliau bawakan. Mereka sampaikan haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW melakukan ini, Rasulullah SAW mentakrir ini dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering dalam lisan mereka tersebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka bersolawat. Sehingga mereka yang terbanyak bersolawat dan dengan itu mereka terbanyak dipuji oleh Allah. Dan cukup itu menunjukkan keutamaan mereka. Para ulama hadis dari para sahabat, tabi'in, ahlul tabi'in dan generasi-generasi berikutnya. Bandingkan dengan orang-orang yang lain. Jauh dari sunnah, jauh dari hadis, nah, yang di lisannya jauh nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang kamu dapati mereka menyampaikan ceramah, menyampaikan pembicaraan tentang agama, satu jam mungkin dua jam lebih kurang. Tanpa lewat nama dalam lisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebut sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin sekalipun tidak pernah terdengar. Nah, atau dalam satu jam pertemuan mungkin hanya sekali dua kali lewat nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lisannya. Itu pun mungkin tanpa dengan solawat. Nah, wah, ada mereka terpenuhi agamanya dengan kalam fadhi, segala yang mengkosong logikanya pribadi, pemikirannya sendiri, baiklah pembawa yang dia bawakan ucapannya fulan, doktor fulan, profesor fulan, dikupas, dibahas kesana kemari, kalam fadhi. Coba dia sampaikan kepada umat, kepada orang, hadis Rasulullah SAW, maknanya begini, keterangan para ulama tentangnya begini. Lakana khairan lahum. Itu yang jauh lebih baik bagi mereka. Lakukan wi'anamu. Kalau saja mereka mengerti. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, falamma raqitu tsalitha qala ba'da man adraka abawayhi al-kibar indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah qultu amin. Telah jauh pula orang yang mendapati kedua orang tuanya yang lanjut usia sudah tua atau salah satu dari keduanya sudah tua tetapi keduanya atau salah satunya tidak memasukkan dia ke dalam jannah, aku pun mengatakan amin. Yakni semua ini fursah bagi seorang muslim seharusnya, peluang yang dia punya, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga didoakan kejelekan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Beliau yang terkabulkan doanya. Beliau sudah mengaminkan. Semuanya tiga orang ini. Yang pertama yang mendapati Ramadan, dia dihadapan peluang. Ya. Bulan pengampunan, bulan yang digandakan amalan soleh padanya, pahala. Dibelenggu para syaitan. Alhasil dihapus dosa-dosa, tetapi tidak dia ambil peluang itu. Dia mukosir, malah banyak maksiatnya, jauh dari ketaatan, maka sangat jauh seperti kata Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW, jauh orang itu. Bahkan di riwayat berikutnya akan lebih jelas makna jauh ini kata Jibril, ab'adahu Allah, dijauhkan oleh Allah. Dari rahmatnya dijauhkan oleh Allah, dari kebaikannya. Didoakan oleh Jibril, bayangkan Jibril afdolul malaikah yang mendoakan kejelekan. Dan diaminkan oleh afdolul bashar, sebaik-baik manusia, sebaik-baik para mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang kedua, yang disebut nama Rasulullah sallam, tetapi dia tidak mau bersolawat. Peluang kalau dia mau bersolawat akan disolawati oleh Allah, dia akan berpahala, tetapi tidak dia ambil peluang ini. Abadahullah, jauh pula, dijauhkan oleh Allah. Demikian pula yang ketiga, yang mendapati orang tuanya ketika sudah menginjak usia tua, ketika sudah sepuh, sudah usia senja, tetapi tidak diambil peluang itu, karena di situ letak bakti yang nyata itu di situ, ketika orang tua itu sudah sepuh sangat, karena di situ akan banyak rewelnya, akan banyak goda. Nah, peluang kalau dia mau berbakti kepadanya, beramal soleh kepada keduanya, ihsan kepadanya, baik kepada keduanya, kalau memang keduanya masih ada sepuh, akan mengantarkan dia ke dalam surga, tetapi tidak dia ambil peluang itu, malah mungkin dia sia-siakan, dia abaikan, atau daripada ribet dia taruh di panti jompo, polos, bebas tugas, tinggal tiap bulan dibayar. Nah, apa model apa yang masih baca itu? Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad, diriwayatkan oleh Hakim dan beliau sebutkan sanadnya sahih dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa anil Hasan ibn Malik ibn al-Huwairits an abihi an jaddi radhiyallahu anhu qala sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Dari Hasan bin Malik bin Huwairits, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW naik mimbar, falam maraqiya adaba, ketika beliau naik satu jenjang, qala amin, beliau katakan amin, sumaraqiya humaraqa ukhra, atau raqiya ukhra, kemudian beliau naik jenjang berikutnya, faqala amin, beliau katakan amin lagi, sumaraqiya adaba thalitha, baik ke tingkat yang ketiga, beliau pun katakan amin. Suma qala, kemudian beliau terangkan, atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad, man adraka ramadhana falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah fa qultu amin. Kata Jibril, wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya, maka Allah jauhkan hamba itu. Aku pun mengatakan amin. Qala wa man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah. Demikian pula orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi masuk neraka, dan Allah jauhkan hamba itu pula. Aku pun mengatakan amin. Qala wa man dhukirta indahu falam yusalli alayka fa ab'adahu Allah fa qultu amin. Demikian pula yang kamu disebut tapi dia tidak bersolawat kepadamu, Allah jauhkan dia. Aku pun mengatakan amin. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi Ibnu Hibban, dan beliau riwayatkan dalam sahihnya, sahih Ibnu Hibban. Ini memperjelas riwayat di atas bahwa amin itu atas doa Jibril kejelekan bagi tiga orang ini. Ab'adahullah, dijauhkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Di dalam Bukhari di Adabul Mufrad dari Abdullah bin Umar, kalau enggak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, insyaallah Abdullah bin Umar, beliau katakan buka'ul walidaini minal uquq, buka'ul walidain minal uquq, membuat menangis kedua orang tua itu sudah termasuk kedurhakaan kepada keduanya. Melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang membuat menangis orang tuanya, maka itu minal uquq, sudah merupakan kedurhakaan kepada mereka, sudah merupakan kedurhakaan. Kedurhakaan tidak harus kemudian mencaci maki, kemudian menempeleng, kemudian enggak, membuat menangis mereka sudah teranggap kedurhakaan kepada mereka. Disebutkan pula di Adabul Mufrad Bukhari bahwa seseorang tiap hari menggendong ibunya di belakang punggungnya dan diajak jalan, diajak tawaf. Kemudian dia temui Ibnu Umar yang mengucapkan tadi. Dia tanya, wahai Ibnu Umar, menurut kamu amalan saya ini sudah cukup untuk membalas segala kebaikan dan bakti orang tuaku kepadaku semenjak kecil? Kata Ibnu Umar, la, tidak, atau belum, belum cukup. Bayangkan tiap hari dia gendong ibunya, lumpuh, ibunya udah tua, renta, dan diajak jalan, diajak tawaf. Kata Ibn Umar, tidak sama, belum memenuhi kebaikan orang tua kamu kepada kamu semenjak kamu kecil. Keumumannya, kalau orang tua melakukan semua itu kepada anaknya semenjak bayi procot keluar dari rahim, berbakti kepada anaknya orang tua kan, dimandikan, beol dibersihkan, kencing dibersihkan, dipakaiani, dikasih wewangian, ditimang-timang, digendong, ya, dijaga dan seterusnya. Semua itu dilakukan dengan harapan anaknya sehat, anaknya segar, selamat sampai besar, sampai tua. Beda dengan anak yang melakukan bakti kepada orang tua ketika sudah usia senja, bukan harapan agar orangnya tetap sehat, tetap hidup, tapi supaya cepat mati, agar bebas dari beban memelihara atau menjaga mereka. Beda. Ada anak yang bakti kepada orang tuanya, apalagi sudah usia-usia senja seperti itu, dengan harapan agar tetap hidup, tetap sehat, tetap ini. Ya, kalaupun ada satu dari sekian ribu, keumumannya harapan dia orang tuanya cepat berangkat, kalau selesai enggak terbebani dengan keberadaan mereka. Mungkin namanya orang tua kalau sudah senja ngompol, seperti layaknya anak kecil lagi, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Seperti kata Allah, yang kami beri umur, kami kembalikan penciptaannya. Ya, seperti kembali seperti anak kecil, ngompol di tempat, ini itu, goda seperti anak kecil. Maaf. Kata Ibn Umar, tidak. Oleh sebab itu, bakti kepada orang tua teranggap amalan yang sangat tinggi, sangat soleh. Diriwayatkan di Adabul Mufrad pula, Ibnu Abbas pernah didatangi seorang khawarij. Antum tahu siapa khawarij? Ya, mengkafirkan orang, memerangi pemerintah, kelompok yang sangat bejat, kelompok yang sangat besar kesesatannya dan dosanya. Alhasil ini orang datang kepada Ibnu Abbas mau tobat. Bahkan dia sudah banyak bunuh orang. Bayangkan, karena kesesatannya. perang bunuh muslim ini itu dihalalkan darahnya, nyawanya. Dia ingin tobat. Banyak dosanya. Kata Ibn Abbas, kamu masih punya ibu? Tidak, kata dia. Alas, kemudian diperintahkan untuk banyak beramal soleh. Setelah orang ini pulang, Ibn Abbas ditanya, kenapa kamu tanya orang itu punya ibu atau tidak? Kata Ibn Abbas, seandainya ibunya masih hidup, aku tidak tahu ada amalan yang lebih besar dari bakti kepada orang tua. Artinya kalau orang itu seandainya masih ada ibunya, akan aku perintahkan untuk berbakti baik kepadanya. Karena dengan itu akan diharapkan besar terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama bersama Khawarij. Amalan ini sangat besar, kata Ibn Abbas. Aku gak tahu ada amalan soleh yang sebesar ini, bakti kepadanya, kepada orang tua. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ma'ruf, tiap hari, pagi dan petang, kalau beliau mau berangkat, beliau datangi ibunya, di rumah ibunya, dan salam kepada ibunya, menyatakan, Assalamu alaiki ya ummatahu. Atau yang benar, ya ummatah, jazakillahu khairan kama rabbaitini saghira. Assalamualaikum wahai ibunda, jazakillahu khairan atau jazakillahu anni khairan, Allah balas kamu dengan yang lebih baik sebagaimana kamu mendidik atau membesarkanku semenjak kecil. Sorenya nanti ketika beliau pulang, sebelum ke rumahnya, mampir ke ibunya dan mengucapkan ucapan yang sama. Assalamu alayki ya ummatah, jazakillahu khairan atau jazakillahu anni khairan kama rabbaitini saghira. Assalamualaikum wahai ibunda, semoga Allah membalas kamu dengan yang lebih baik sebagaimana kamu mendidikku semenjak kecil. Dan si ibu pun setiap kali dikatakan itu oleh Abu Hurairah, dia jawab, wa anta jazakallahu khairan kama barartani kabira. Dan kamu pula semoga Allah balas dengan yang lebih baik sebagaimana kamu berbakti kepadaku ketika kamu telah besar. Tiap hari Abu Hurairah katakan itu kepada ibunya. Al-Muhim, makanya di dalam hadis disebutkan celaka dan didoakan, dijauhkan oleh Allah orang yang mendapati orang tuanya namun tidak memasukkan dia ke dalam surga. Ada tiga peluang ini hendaknya dimanfaatkan baik-baik oleh seorang muslim. Ramadan, orang tua, dan ketika disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir mungkin disebutkan wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin amin amin. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah naik mimbar dan mengatakan amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idal mimbar faqulta amin amin amin. Ada yang tanya, ya Rasul, kamu naik mimbar dan mengatakan amin 3 kali. Faqala, kata beliau, inna Jibril alaihi salam atani. Tadi Jibril datang kepadaku, faqala dan berkata, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lah fadakhala an-nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Al-hadith. Barang siapa yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni, maka dia masuk neraka justru. Waliyadu billah, nasallallahu alaihi wasallam. Wafakan Allah lima yuhibbu wa yarda. Fa'ab'adahu Allah, maka Allah jauhkan dia. Aku pun katakan amin, kata Jibril. Ini ada tambahan dari dua riwayat sebelumnya. Ini Jibril memerintah untuk Rasul mengucapkan amin, untuk mengaminkan doa kejelekan ini. Amin, kul amin. Fa'kultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Hadis sama yang mendapati orang tuanya dan disebut nama Rasul namun tidak salawat. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahih wa lafdullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Ibnu Hibban pula dalam sahihnya, dan lafaz ini lafaz Ibnu Hibban. Hadis sama dengan dua yang sebelumnya. Nasallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka.